tauhid ila qawlihi wa qaidah salisah. Qad warada fi hadith sahih, qad warada fi hadithin sahihin qawluhu sallallahu alaihi wasallam, qawluhu fa'annya warad. Ada riwayat yang datang dari hadis sahih, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abi wa abaka finnar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibus sidqin. Wa ma ra'ayka fi? Ada riwayat hadis yang mengatakan, ini ceritanya, ada orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, ya Rasulullah, aina abi? Di manakah ayahku? Lalu Nabi pun menjawab, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu berada di neraka. Paham? Sekali lagi, ini dari sisi terjemahan. Ini hadis sahih. Hadisnya sahih, kuat, dan selalu dijadiin hujah sama orang-orang Wahabi dalam mengkafirkan orang tua. Paham lu? Benar? Fama ra'yuka fi? Lalu bagaimana pendapatmu? Jawabannya pendek. Qad sabaqal jawab an hadzal hadis fi awal kitab faraji. Jawabnya sudah terlewatkan dalam hadis ini. Di dalam awal-awal kita mesti balik lagi ke kitab. Paham? Di sini ada ringkas saja. Satu, ya, bahwasanya hadis ini walaupun sahih tetapi riwayatnya riwayat ahad. Paham? Riwayat ahad. Riwayat ahad dalam ilmu mustalahul hadis tidak bisa dipakai jika bertentangan dengan riwayat mutawatir. Paham? Riwayat mutawatir di sini apa? Riwayat mutawatir adalah Al-Qur'an, yaitu apa namanya? Ayat itu. Apa itu? Ayat zaman fatrah. Wama kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Dan kami tidak akan pernah mengazab seorang sampai kami mengutus seorang roh rasul. Paham tu? Jadi orang tua Nabi itu hidupnya di zaman fatrah menurut jumhur salaf, sehingga tidak bisa kita katakan masuk di neraka. Nah, loh ini gimana? Bentar, saya jelaskan. Lalu nanti Wahabi akan mengatakan, siapa bilang zaman fatrah? Umat terdahulu itu mengikuti apa namanya syariat Nabi sebelumnya, seperti umat Nabi Isa ikut syariat Nabi, ikut syariat Nabi Isa. Terus Nabi Yahya pasti umatnya ikut syariat Nabi Yahya. Nabi Zakaria umatnya ikut syariat Nabi Zakaria, enggak mungkin ikut ke Nabi Musa, karena Nabi mereka Nabi Zakaria. Nah orang tua Nabi itu ikutnya syariat Nabi Ismail, syariat Nabi Ibrahim. Walau katanya zaman fatrah, enggak, mereka ikut ajaran Nabi Ismail, berarti bukan fatrah. Nah kalau Wahabi ngomong gitu, maka ibaratkan tikus sudah masuk perangkap kayak gitu. Paham? Jawabannya bagaimana? Justru kamu ngomong gitu menguatkan kami. Berarti orang tua Nabi itu di surga. Karena apa? Mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Itu yang pertama. Jadi hadis ini adalah hadis riwayat ahad. Ahad tidak bisa digunakan ketika bertentangan dengan riwayat mutawatir. Paham? Nah, yang kedua, yang dimaksudkan di an-nar di sini bukan nar hakiki, tapi an-narul majazi, yaitu an-narul tahassur. Ini jawaban dari ulama usul fiqih. Nar di sini adalah narus tahassur, penyesalan. Bukan neraka hakikat seperti Nabi Adam yang sebelum dikeluarkan dari surga itu bukan surga hakiki. Paham? Karena surga yang hakiki tidak ada larangan di dalamnya. Tidak ada larangan. Tapi surga yang didiami oleh Nabi Adam ada larangan, yaitu jangan memakan syajaratul khuld. Itu ya. Larangan. Ini hadisnya panjang. Kalau Ana tidak hafal hadisnya. Hadisnya panjang. Kalau ada teks hadis panjang, nanti bisa saya Ana jelaskan kenapa bisa naruh tahasur. Karena dari teks ayat, teks hadisnya ini. Paham ya? Dari teks hadisnya ketahuan. Yang ketiga, kamu coba cari nanti teks hadisnya. Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Masalah Ana kalau dah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Yang ketiga, hadis ini sudah dimansuh Nah, kalau kita belajar ulumul Quran, kan ada nasikh mansukh. Tidak hanya Al-Quran, hadis juga ada yang mansukh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis ini sebelum turun ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha. Paham? Jadi Nabi walaupun sahih, tetapi hadis ini dikatakan sebelum turun wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha Rasulullah, sehingga hadis ini sudah dengan sendirinya termansuh ketika turun ayat. Itu keberapa? Jadi ketiga, keempat sekarang. Yang keempat apa ini? Ah, di dalam kitab Nurul Zalam, Imam Nawawi, tinggal di Nurul Zalam. Tidak, dalam kitab Nurul Zalam, karya siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Di situ disebutkan bahwasanya orang tua Nabi dan pamannya Nabi yaitu Abu Thalib itu dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala lalu mengucapkan syahadat di depan Nabi. Tetapi pendapat ini, ana belum nemu sumber aslinya di mana. Cuma ana nemu di Nurul Zalam. Pendapat ini jangan nanti sampaikan di depan Wahabi. Kenapa? Kalau kalian belum siap, nanti akan jadi bumerang. Cuma ini untuk kalangan kita saja, untuk menambah iman. Bahwasanya orang tua Nabi dan pamannya Nabi Abu Thalib itu di surga selamat. Paham kamu? Tetapi kalau untuk dialog dengan Wahabi, jangan pakai pendapat yang nomor 4 ini. Karena bisa jadi bumerang. Paham ya, jadi buma orang buat kamu. Ala kulihal, kita semua meyakini bahwasanya kedua orang tua Nabi itu berada di dalam surga dan juga apa istilahnya Abu Thalib di surga. Ada itu Habib Muhammad Fadak Jakarta nulis orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, bukunya tipis harganya paling 8.000-9.000. Paham? Kalau ente mau kita beli mana? Karena masih ada sisa banyak di rumah. Insya Allah minggu depan anda bawakan, anda pasti, kan? Ada fotokopi. Kalau nanti mau beli silakan. Kalau nanti enggak, satu anda kasih, ada fotokopi. Nah, yang paling 8 tipis kita kecil. Ya, ada 30 lebih dalil menunjukkan selamatnya orang tua. Nah, itu penting. Anda baca, anda jadi pedoman. Siapa tahu suatu saat kamu akan bertemu dengan mereka. Kamu siap menjawabnya. Paham? Paling tidak kalau tidak ketemu kan di media sosial banyak. Paham? Di Instagram, di Facebook, macam-macam. Sehingga kamu siap. Bisa menjawab. Insya Allah. Jika banyak umur, insya Allah Senin depan akan anda bawa. Nanti beli atau enggak. Nanti foto kok. Foto kopi. Tidak sampai Rp10.000. Mahin dong ya. Ada itu. Itu terjemahan juga. Terjemahan lebih memuatkan aktivis. Buat saya. Anak ngajinya di situ. Apa tahunya? Oh gini. Banyak, 30. Yang anak sebutkan 4. Masih ada 26. Mau enggak salah anak 30. 13 gitu. Alas, baik. Jadi inna abi wa abba kafinar ini tidak bisa dijadikan dalil. Karena tadi dia itu riwayat ahad. Bertentangan dengan riwayat mutawatir. Ayatnya bukan satu doang. Banyak ayatnya. Ketujuh, ma ma'anal amanah fi haqqihim. Kita sudah belajar siddiq kemarin. Ya. Ma ma'anal amanah fi haqqihim. Apa arti amanah bagi hak dalam apa hak para rasul? Wa ma dalil 'ala wujubi amanatihim? Dan apa dalil atas wajib amanah bagi mereka? Sekarang kita membahas apa itu amanah. Amanah di sini adalah hifdzu dzawahirihim wa bawatinihim min at-talabbusi bimanhiyyin anhu walau nahyu karahatin, yaitu terjaganya zahir mereka dan batin mereka. Zahir batin mereka terjaga min at-talabbus, dari terjatuhnya perbuatan manhiyyin anhu yang terlarang. Walau nahyu karahatin, walaupun nahi karah, perbuatan yang makruh. Jadi mereka terjaga, zahir batin mereka itu terjaga dari terjadinya talabbus, terjadinya perbuatan manhiin anhu yang terlarang. Walaupun yang terlarang itu makruh. Tazina, mustahil Nabi zina. Wasyurbil khamar wal kadhibi wa ghairiha, minum khamar, berbohong dan lain-lain lain min muharramatin zahira. Ini yang haram-haram yang zahir. Zina, minum khamar, mencuri, tidak mungkin. Paham? Korupsi tidak mungkin, mustahil. Karena sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin mereka. Paham ya? Ini perlu, karena orang Wahabi menganggap bahwasanya nabi itu mereka enggak maksum. Istilah singkatnya maksum. Nabi bisa berdosa kata dia, kata mereka. Ini propaganda. Kenapa? Karena nanti kalau mereka adu debat dan mereka kalah dalil, nanti yang disalahin Rasulullah. Itu mereka itu. Pokoknya semua hadis yang tidak sepaham dengan mereka ditolak sama mereka. Nanti kalau mereka sudah terpojok, mereka benar, yang salah Rasulullah. Oh, Rasulullah itu kan manusia biasa, bisa salah. Berarti kamu yang benar gitu. Paham? Kalau kamu tidak percaya, lihat di YouTube. Banyak itu. Yang debat-debat Buya Yahya lawan fulan. Paham? Ibu Wahabi. Dia nanti cari sendirilah, ini direkam. Soalnya sekarang dikit-dikit lapor. Pencemaran nama baik. Kemarin Anda kan buat video mewakili Front Santri Indonesia menolak, mengecam, mengutuk Dede Utomo yang memfitnah pondok pesantren. Tahu? Jadi Dede Utomo di dalam acara ILC, hashtagnya ILC zina LGBT. Boleh apa enggak LGBT? Ya, jelas enggak boleh lah. Paham ya? Kita enggak berbicara dalilnya di sini. Jadi si Dede Utomo itu mengatakan bahwasanya enggak bahaya kok homo-homo itu, kata dia. Enggak bahaya. Kenapa? Enggak mesti masuk ke lubang itu, kata dia. Dimain di antara dua paha, kata dia, seperti yang biasa dilakukan di pesantren-pesantren, kata dia. Itu aman kok. Enggak ada ini. Jadi dia mengatakan seakan-akan pesantren memperbolehkan perbuatan terlaknat ini. Dia ngamuk kita semua, santri pada marah semua. Akhirnya kita tolak, kita buat surat laporan, akhirnya sudah dilaporkan sekarang. Kita yang lapor, kita yang dibalik lapor. Itu kan? Kita yang lapor, kawan-kawan DPD Jakarta ini lapor, kita yang dibalik lah lapor. Padahal sebelumnya kita sudah belajar dari kasus FNI, Front Mahasiswa Islam. Front Mahasiswa Islam melaporkan Ade Armando atas kasus penistaan agama. Ketika kita melaporkan, kita yang dibalik lapor ke Ade Armando kasus pencemaran nama baik. Jadi kita yang kena proses, kita yang lapor, kita yang kena proses. Nah, kita udah siap, tetap kena juga. Akhirnya anak bagian buat video aja lah. Soalnya bagian lapor jadi gak mungkin diproses. Begitu anu, banyak yang nonton, banyak yang lihat, ya lumayan lah jadi artis sebentar kan. Wah, habis aninduan jadi artis. Nah, ini gak perlu nanti foto mau Ustadz Yusuf Mansur, ini foto sama anak cukup. Akhirnya ada laporan dari kawan-kawan Persatuan Organisasi Melayu, POM. Datang ke pondok anak diskritik. Katanya kaum bencong-bencong Pontianak pada tidak terima. Karena anak sebutkan dalilnya. Oh, tidak terima kenapa? Ya, mereka pada tersungging dan tersinggung. Dengar kalamantum bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Jadi intinya, mereka mau datangin anak. Ya, mau datangin rame-rame, mau datangin, mau minta hapus video itu. Padahal dalam video itu, Ana secara spesifik, Ana hanya membahas Dede Utomo, bukan membahas LGBT. Kenapa? LGBT tidak perlu dibahas, sudah jelas haram. Paham? Tidak perlu dibahas, sudah jelas haram. Mau ente istihad bagaimanapun tetap haram. Tidak Ana membahas Dede Utomo. Tapi tidak tahu mungkin apa yang menyebabkan mereka tersinggung, sehingga mereka... Katanya anak bilang, ya udah, suruh mereka ini datang. Anak tunggu dulu. Sampai sekarang gak datang-datang. Paham tuh? Ih, hati-hati sekarang. Kalau gak punya backingan dalam pemerintahan, masalah. Jadi balik sini ya. Jadi nabi itu harus, maksum, terjaga. Zahir dan batinnya terjaga dari segala perbuatan maksiat. Dari segala zahir, mustahil nabi itu zina, mustahil nabi itu berbohong, mustahil. Karena kalau misalnya Nabi salah, oh itu ada salah, berarti Nabi bohong. Nah, kalau Nabi bohong, ngapain kita ikut? Paham? Tidak masuk akal. Min muharamat wakal hasad. Ini yang penyakit batin. Hasud. Tidak mungkin Nabi itu dengki. Kibir, sombong. Ria, amer. Tidak. Wa ghairiha min muharramatin batin. Dan lain-lain daripada apa namanya maksiat-maksiat hati. Beda sama kita. Semuanya ada. Hasud ada, sombong ada, ria ada, ujub ada, sum'a ada, macam-macam. Itu kita. Kenapa? Karena kita bukan Nabi. Paham ini? Kalau Nabi, ya tidak ada. Tidak ada ceritanya Nabi hasud. Tidak. Wa karaf il basar wal intifat fi shalah. Nah ini yang makruh-makruh ini. Ya. Mengangkatkan pandangan. Dan noleh. Bisa. Sholat boleh-boleh, mustahil. Kalau kita sering ngeralih lagi, sholat boleh. Ada motor lewat boleh. Loh, pasti boleh, kan tidak batal. Masya Allah, manfaat ini. Kalau batal itu anak boleh gerak 3 kali, anak kan tidak batal, cuma begini. Tapi tidak berpaling dari kiblat, tak tes. Loh, yang berpaling kiblat itu dada, bukan kepala. Kalau kita berpaling kepala, tapi dada ngarah kiblat tidak batal. Oh, pinter juga ini ya. Kalah lah. Ya, kalah. Oh, ya Allah. Iya, bisa pindah kan disebutkan. Oh, pinter. Insya Allah. Alhamdulillah. Kalau Nabi tidak. Nabi tidak mungkin. Noleh-noleh tidak mungkin. Intifat. Wal julus fil masjid bila rakati tahiyah. Duduk di masjid tanpa sholat tahiyah itu mas. Masjid. Kalau kita sih nyelonong lah. Para Nabi, jangan kan Nabi, ulama saja yang di bawah Nabi pasti melakukan sholat sunnah tahiyatul mas. Kalaupun tidak sempat, dikodok dengan, dikodok dengan apa? Apa? Subhanallah, bihamdi, subhanallahil azim, bihamdi sebanyak 4 kah? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar sebanyak 4 kah? Paham? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Hanya 4 kali baru boleh duduk itu masjid terhormat di dalam Islam. Tapi Islam terhormat. Jadi kita dah. Wa ghairiha min makruhati syara' dan lain-lain daripada perbuatan yang makruh-makruh. Makan bawang, apalagi makan berdiri. Minum bagi tangan kiri, ngomong-ngomong foto, tawa ngakak-ngakak, paham? Musta, tak mandi, ada tak mandi ni? Tak ada, bedaki tak, paham? Itu Nabi. Nabi itu tak ada apa namanya. Nabi itu seumur hidupnya lalat aja tak pernah hidup. Lalat itu, kenapa? Wah, wangi. Lalat itu nginggap menunjukkan orang itu punya aroma yang sangat wangi. Ini kembali ke pelajaran kemarin ini. Namanya ta'rif. Kalau ada lalat itu wangi itu orang. Kalau Nabi ya, Nabi wangi hati. Hati-hati. Nyamuk aja enggak ada. Nyamuk aja gigit Nabi. Kalau kita, wah, Masya Allah. Wa af'aluhum da'iratun bainal wajibah wal mandubah, dan pekerjaan mereka itu berputar di antara, terpusat di antara wajib dan sunnah. Wajib sunnah tidak ada perkara makruh apalagi haram. Wajibul iman bidzalik, maka wajib mempercayai hal itu, wajib iman. Bi annahum jami'an mu'taminuna 'alal wahyil ilahi, dan para nabi itu mereka semuanya beriman kepada wahyu ilahi. Wa annahum qad addaw al-amanah 'ala al-wajh al-akmal, dan sesungguhnya mereka itu sudah menyampaikan amanah dengan sempurna. Ya. Tidak mungkin para nabi itu wafat kecuali dalam keadaan sudah menyampaikan semua ajaran. Sekali lagi kata Wahabi. Loh, sudah sempurna, enggak usah ditambah-tambah katanya. Nabi enggak ngadain maulud, enggak usah kamu maulud. Nabi enggak ngadain tahlil, enggak usah kamu tahlil. Kan sudah sempurna. Ayatnya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Bla bla bla bla bla. Pokoknya gitu. Paham? Makanya jangan nikahi perempuan Wahabi. Jangan. Tapi cantik nih, Masya Allah. Cantik yang dikejar gitu. Gimana gitu? Kenapa? Karena Wahabi itu tidak pernah salah. Sementara perempuan selalu merasa benar. Ente dapat perempuan Wahabi, kelar hidup lo. Jangan. Ada kawanan dapat, Masya Allah berjaya, tapi akidahnya beda. Hanya anak, anak bilang jangan, akidah nomor tahu. Nanti ribut rumah tangga bu. Tapi solehari, solatnya Masya Allah. Iya solehari. Wajahnya cantik nih, macam syarifah. Untung bukan harus sunnah Wahabi. Harus sunnah, udah anak duluan yang minta ini. Sudah enggak mau, tetap nikah dulu. Tetap nikah. Satu bulan kemudian datang. Oh Allah, ribut rumah tangga anak, mau cerai deh. Sekarang udah cerai. Habis nikah puluhan juta, nih, juta aja. Cuman karena tertipu dengan kesolehan yang temu. Soleha, tapi akidahnya beda gimana? Perempuan dikafirkan, mau hadir mau lu tak boleh syirik. Akhirnya tetap ngotot pergi, balik rumah tak dibuka pintu. Kenapa? Saya enggak mau tidur sama suami yang sedang syirik, yang sudah kafir. Syahadat lagi kamu. Syahadat. Biar bisa tidur syahadat. Sudahlah tidur. Nanti anu baca wirid, latih hadat ini aku. Kafir boleh dibuang. Siapa yang betah itu? Katanya Nabi enggak pernah baca ratib. Nabi enggak pernah mulut katanya. Kamu jangan nambah-nambah. Sudah disempurnakan. Kau kat ad-dawal amanah tadi. Itu. Nah, jamaah biasanya si A, si A. Yang penting cantik, halim, Masya Allah, si A. Nanti duluan. Akhirnya, ini masang foto Abu Maliki, istrinya pasang foto Khomeini. Paham? Bingung gak itu? Yang suaminya Allahu Akbar, istrinya Allahu Akbar. Nanya, pakai batu. Nah, bingung gitu. Paham? Iya, jangan. Tetap pilih akidah. Kata Nabi, "Fadhfar bi dzati din taribat yadaka." Maka pilihlah yang agama engkau akan beruntung. Memang dari fasi emang luar biasa. Apalagi pekalongan-pekalongan. Tapi lebih baik pilih agama. Wa dalil ala wujubil amanah annahum law kanu bi fi'lin muharramin aw makruhin lakunna ma'murina bi. Dalil akalnya. Seandainya mereka berkhianat dengan melakukan perbuatan yang haram atau perbuatan yang makruh, maka kita juga diperintahkan. Wa ma ataakum rasuluhu fakhudhuu. Apa yang datang dari Rasul kita ambil. Seandainya mereka perbuatan yang haram, kita disyariatkan. Disyariatkan. Seandainya mereka melakukan perbuatan yang makruh, kita juga ikut. Oh Nabi dulu pernah begini, kita ikut. Namanya juga Nabi, kita ikut Nabi. Gitu loh. Fa inna Allah amarana bitibai ma'alai tulak. Allah SWT menyuruh kita untuk mengikuti mereka. Mutlak. Wahuwa la ya'muruna bidhalik. Ya. Dan Allah SWT tidak memerintahkan kita untuk perbuatan haram atau tidak. Fa la yakunu min af'alihim. Maka perbuatan itu bukan dari perbuatan para Qala ta'ala wa ma kana an-nabiyyu an yaghul, dan tidak mungkin nabi itu berkhianat. Yaghul berkhianat. Surah Ali Imran ayat 101. Wa qala an-nisani nabiyhi Musa alaihi salam, ya an addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun, sampaikanlah dariku kepada hamba Allah, sesungguhnya aku itu bagian adalah roh Rasul yang amin yang terbukti. Wa qala fi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma huwa 'alal ghaibi bi dhonin. Wa fi qira'ah bi dhonin bi dha'i bi matihim bi mut hamin. Ai bi mut hamin. Berbohong. Berbohong. Bi dhonin berbohong. Wa takarruri lafzi qul, dan diulang-ulangkannya lafaz kul fil Qur'an. Kul ya ayyuhal kafirun. Kul huwallahu ahad. Dan lain-lain. Kul itu kan katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah wahai. Dalilul amanatul qaswa. Dalil amanah yang tertinggi. Fi tablighi dakwah war risa. Dalam menyampaikan dakwah dan juga risa. Ta'ala. Ini dalil amanah. Allah nyuruh sampaikan, sampaikan. Kul, katakan, katakan, katakan, kul. Ini menunjukkan dalil amanah yang tertinggi. Karena disuruh menyampaikan. Menyampaikan. Apakah Nabi menyampaikan? Nabi menyampaikan semua. Kul, a'udzu birabbil falaq. Disampaikan oleh Nabi. Ditulis di dalam Al-Quran. Kul, huwallahu ahad. Disampaikan oleh Nabi. Berarti Nabi itu amanah. Jadi amanah itu bukan hanya amanah yang nanti paham aja kasih duit atau enggak. Amanah di sini adalah hifdzu bawatinihim wa zawahirihim min apa namanya tadi? Minat talabbus bimahini anhu walau nahyu kara au hifdzu bawatinihim wa zawahirihim min fi'lil makruhat bal muharrah. Yang makruh aja enggak dilakukan apalagi balnya di idrob. Apalagi perbuatan yang jelas. Karena apa? Secara akal, kalau mereka melakukan perbuatan yang makruh, apalagi yang haram, kita pasti akan diperintahkan. Paham dulu? Pasti akan diperintahkan. Karena apa? Kita ini diperintahkan untuk mengikuti Nabi. Apa pernah Nabi mencuri? Kalau Nabi pernah mencuri yang haram, kita juga ngikut. Boleh mencuri. Kenapa Nabi mencuri? Tapi apa pernah Nabi mencuri? Kan tidak. Nah, itu namanya maksum atau dalam bahasa tauhidnya aman. Paham tum? Nah, nanti ada pembahasan. Tuh, kalau gitu sama dengan sidik. Sidik kan jujur, paham, menyampaikan amanah, enggak ini apa bedanya sama amanah? Kenapa harus dipisah? Sidik sama amanah sama aja kan? Sidik orangnya jujur. Enggak pernah berbohong. Apa yang Allah sampaikan, dia taati. Allah nyuruh enggak usah mencuri. Allah menyuruh enggak boleh gini-gini. Namanya sidik. Apa perbedaan sidik sama amanah kalau yang ini? Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikut. Entum. Wallahu ta'ala a'lam.